Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduh wa nasta'inuhu wa nasta'hdih wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Masyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, taghdiyatan li darsi ustadzina, untuk mengganti atau mengisi waktu yang ada pada malam hari ini, insyaallah akan kita lanjutkan pembacaan kita dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami', yang pernah kita baca sebelumnya. Kitabul Jami' di dalam bab Al-Adab yang dikarang oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kitabul Jami' yaitu kitab yang terakhir dari pembahasan fikih yang beliau karang di dalam kitab Bulughul Maram, berisi beberapa bab. Bab yang pertama yaitu Babul Adab, bab yang berisi tentang hadis-hadis seputar adab. Dan di pertemuan sebelumnya telah kita baca hadis yang pertama. Sedikit kita baca dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim alal muslim situn. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6 perkara. Telah kita jelaskan sedikit tentang hadis ini, dan tidak mengapa kita ulangi penjelasan. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim, hak seorang muslim. Para ahlul ilm, para ulama menjelaskan bahwa al-haq di sini maknanya ma la yanbaghi tarkuhu, apa-apa yang tidak pantas untuk ditinggalkan. Di antara perkara-perkara seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, waqad yakunu manduban waqad yakunu wujuban. Terkadang perkara tersebut bisa hukumnya mandub, sunnah atau mustahab, atau terkadang hukumnya wajib, wajib untuk ditunaikan seorang muslim kepada saudaranya muslim yang lain. Dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim alal muslim, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, dipahami dari perkataan ini bahwa perkara-perkara yang akan disebutkan ini adalah ditujukan untuk seorang muslim. Hak seorang muslim, bukan hak seorang kafir terhadap seorang muslim. Tetapi ini adalah khusus, yang dimaukan adalah seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Apa perkara tersebut? Yang pertama yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengannya, dengan saudaramu muslim, maka ucapkanlah salam padanya. Asy-Syaikh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala menjelaskan tentang hadis ini bahwa perkara assalam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke dalam suatu rumah yang mana itu bukan rumah kalian sampai kalian meminta izin kepada penunggunya, ahlinya, dan sampai kalian mengucapkan salam kepadanya. Nah, juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diucapkan salam dengan suatu salam tahiyyah, maka jawablah salam tersebut, tahiyyah tersebut dengan yang semisalnya atau dengan yang lebih baik darinya. Di sini adalah ayat-ayat yang menunjukkan tentang disyariatkannya ucapan salam at-tahiyyah. Dan yang kita maksudkan at-tahiyyah di sini adalah at-tahiyyah al-islamiyah, salam yang khusus bagi umat muslim, salam yang ma'ruf yang sering kita ucapkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan salam yang selainnya, bukan selamat pagi atau sabahul khair atau yang selainnya, ahlan wa sahlan, bukan. Tetapi salam. Naam, sebagaimana yang datang di dalam hadis Abi Hurairah, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum abshus salam bainakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan masuk ke dalam al-jannah sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Tidakkah kalian menginginkan aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai? Nah, yaitu akan menumbuhkan rasa iman di dalam hati-hati kalian. Abshus salam bainakum, tebarkanlah assalam di antara kalian. Nah, permasalahan yang akan kita sebutkan adalah apa hukum memulai salam. Nah, maka para ulama menyebutkan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hajawi di dalam Al-Iqna, qala wabtida'u salam sunnatun wal wa minal jama'ati sunnatun kifayah. Hukum memulai salam adalah sunnah. Seseorang apabila ingin mengucapkan salam, memulainya, maka hukumnya sunnah. Wa minal jama'ah, adapun hukum kepada beberapa kelompok orang, ada sekelompok orang ingin memulai salam, maka apa hukumnya? Hukumnya adalah sunnah kifayah. Naam. Apabila seseorang di antara jamaah tersebut telah mengucapkan salam, maka gugur kewajiban dari yang selainnya. Adapun menjawab salam, waraddus salam fardu ainin 'alal munfarid. Menjawab salam maka hukumnya adalah fardhu ain alal munfarid, kepada satu orang. Wa fardhu kifayah alal jamaah, dan hukum menjawab salam fardhu kifayah terhadap jamaah. Maksudnya apabila ada seseorang yang mengucapkan salam kepada sekelompok orang, maka apabila di antara sekelompok orang tersebut satu orang yang menjawab salam, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Naam. Kata Syekh Al-Basam rahimahullahu taala, faedah yang beliau sebutkan, qala wa tuzadul waw fi raddi salam wujuban. Huruf waw di dalam membalas salam atau menjawab salam, wa alaikumussalam, ini ditambahkan secara wajib, hukumnya wajib. Naam. Tidak boleh hanya mengucapkan alaikumussalam, alaikumussalam atau alaikassalam. Kata beliau, menambahkan huruf waw ketika menjawab salam, wa alaikumussalam, ini hukumnya wajib. Yang demikian sebagaimana yang disebutkan atau dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, juga Abu Dawud, dari hadis Abu Jurai Jabir bin Sulaim. Beliau menyebutkan bahwa tatkala ketika itu ada seorang datang menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaika salam ya Rasulullah, alaika assalam ya Rasulullah. Dia memulai salamnya dengan alaika salam. Demikian diulangi dua kali oleh orang tersebut dan tidak dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dia menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberikan nasihat kepada dia, la taqul alaikas salam, jangan engkau katakan alaikas salam. Fa inna alaikas salam tahiyatul mauta, karena sesungguhnya ucapan alaikas salam ini adalah tahiyah atau salam untuk mayit, untuk orang yang sudah mati. Naam. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa di antara kebiasaan orang-orang Arab ketika mereka mengucapkan salam kepada orang yang sudah mati, mereka mengucapkan alaika salam atau alaika salamullah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan atau menasihati orang tersebut untuk menyelisihi kebiasaan ini, karena kebiasaan ini dilakukan atau salam ini diucapkan kepada orang yang sudah mati. La taqul alaika salam, jangan engkau sebut, jangan engkau ucapkan alaika salam. Naam, karena yang namanya alaika salam ini adalah tahiyatul mauta, salam buat orang yang sudah mati. Naam. Nah, maka di dalam hadis ini menjelaskan bahwa kita di sana ada larangan memulai salam dengan alaika salam. Permasalahannya di sini adalah menjawab, bukan memulai, tapi menjawab salam. Beliau mengatakan, Al-Basam di sini mengatakan tidak boleh atau wajib menambahkan huruf waw ketika menjawab wa alaika salam. Adapun zahir hadis yang diucapkan oleh orang tersebut adalah ketika memulai salam, bukan menjawab salam. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, melanjutkan perkataannya di dalam Zadul Ma'ad, fakariha sallallahu alaihi wasallam an yuhayya bitahiyyatil amwat, wa min karahatihi lidzalika lam yuradda 'alal muslimi biha. Ibnu Qayyim menyebutkan atau menjelaskan hadis ini di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci untuk seseorang memulai atau mengucapkan salam dengan alaika salam. Oleh demikian, demikian pula dibenci, kata beliau, untuk menjawab seorang muslim dengan perkataan tersebut. Maksudnya, sebagaimana dibenci memulai salam dengan alaika salam, demikian pula dibenci, makruh, naam, hukumnya menjawab salam dengan alaika salam. Naam. Ilatnya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena alaika salam ini adalah tahiyatul mauta. Maka yang afdal dan yang lebih baik ketika seorang muslim menjawab salam dari seorang muslim yang lainnya adalah dengan menambahkan huruf waw, wa alaikumussalam atau wa alaika assalam. Kemudian permasalahan yang berikutnya, ketika seseorang mengucapkan salam dengan sigoh jamak, dengan bentuk jamak, assalamualaikum, assalamualaikum, bukan assalamualaika, assalamualaikum, dengan bentuk jamak. Nah, maka bagaimanakah bentuk jawabannya? ketika seseorang mengucapkan, satu orang ini ya, mengucapkan assalamualaikum, apakah boleh dia menjawabnya dengan waalaikassalam, karena yang mengucapkan adalah satu orang. Naam. Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, beliau menyebutkan permasalahan ini. Qala wa min furu'i hadhihi al-mas'alah la waqa'a al-ibtida' bi sighatil jam' fa innahu yakfi ar-raddu bi sighatil ifrad. Apabila atau di antara cabang dari permasalahan ini, permasalahan salam, apabila ada seseorang yang memulai salam dengan sigoh jamak dalam bentuk jamak assalamualaikum, semoga keselamatan kepada kalian, naam, maka kata beliau la yakfi, tidak cukup membalasnya hanya dengan bentuk ifrad, bentuk tunggal wa alaikassalam. Yang seperti ini tidak pantas, naam, tidak baik. Kenapa? Ketika mereka menyebutkan dengan sigoh jamak alaikumussalam atau assalamualaikum, di sini ada makna al-ta'zim, pemuliaan, ya. Mereka menyebutkan atau dia menyebutkan salam kepada kita dengan bentuk jamak, naam, dengan tujuan al-ta'zim, memuliakan. Kalau kita balas dengan alaika wa alaika dengan sigoh ifrad, bentuk tunggal, maka ini tidak sesuai, tidak ada bentuk ta'zimnya. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, li'anna sighatal jam'a taqtadhi at-ta'zim, karena bentuk jamak assalamualaikum ini memberikan faedah at-ta'zim, pemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an sebagaimana ayat yang kita sebutkan, wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diucapkan salam tahiyah kepada kalian, maka jawablah, balaslah salam tersebut dengan yang semisalnya atau dengan yang lebih baik, naam, darinya. Kalau mereka atau dia mengucapkan salam, naam, yang mana di dalam salam tersebut ada unsur ta'zim, pemuliaannya, maka sudah sepantasnya kita untuk menjawab dengan ta'zim pula, dengan memuliakan. Maka kita jawab wa'alaikum assalam, walaupun yang memberikan salam satu orang. Paham ya? Kemudian faedah yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Bassam, qala wala yajuzu musafahatul mar'ati al-ajnabiyah asy-syabbah, dan tidak diperbolehkan ya, ketika mengucapkan salam itu sambil dengan naam berjabatan tangan dengan wanita yang ajnabiyah, bukan mahramnya, asyabah, naam, yang masih belia, ya, menjawab salamnya saja atau mengucapkan salam kepada mereka, wanita-wanita ajnabiyah yang syabah, yang masih belia, para ulama tidak membolehkan karena takut akan terjadi fitnah. Bagaimana dengan musafahah, saling bersalaman. Nah, akan tetapi bersalaman al-musafahah ini dianjurkan fi haqqi rijal, untuk laki-laki ketika bertemu ya mengucapkan salam sambil bersalaman. Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Al-Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani." Tidaklah ada dua orang muslim yang saling bertemu kemudian saling berjabat tangan, "illa ghufira lahumā qabla an yatafarraqā." Kecuali mereka akan diampuni dosa-dosanya sebelum mereka berpisah. Tidaklah ada dua orang muslim yang bertemu, mengucapkan salam, kemudian mereka berjabat tangan, kecuali Allah akan mengampuni, menggugurkan dosa-dosanya sebelum mereka berpisah. Ini hadis yang menjelaskan tentang disunahkannya atau disukainya ketika bertemu sambil berjabat tangan. Qala wala ba'sa bil mu'anaqah wa taqbilir ra'si wal yad. Tidak mengapa pula ketika mengucapkan salam, bersalaman diiringi dengan al-mu'anaqah, saling berpelukan, ya. Atau taqbil ar-ra's, mencium kepala. Wal yad, atau mencium tangan. Li ahli al-ilm wad-din wa nahwihim, kepada orang yang memiliki ilmu, ya, seorang alim atau orang yang memiliki agama atau yang semisal dengan mereka, orang yang sudah tua atau orang tua yang dituakan. Tidak mengapa sambil mencium kepalanya atau mencium tangannya, nah, sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Ini permasalahan yang pertama, hakul muslim adal muslim, yaitu permasalahan assalam. Permasalahan yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu, kepada suatu acara, fa'ajibhu, maka di antara hak seorang muslim adalah untuk menjawabnya. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walakin idza du'itum fadkhulu fa idza tu'imtum fantashiru." Apabila kalian diberikan dakwah atau diberikan undangan, maka masuklah ke rumah tersebut. Fa idza tu'imtum, dan apabila kalian telah makan, fantashiru, maka bernaam bertebarlah atau pergilah. Ini diantara dalil disyariatkannya ijabatu da'wah, menjawab seruan, panggilan, atau menjawab undangan. Juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar di dalam Sunan Abi Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman du'iya falam yujib faqad asallaha wa rasulah." Barang siapa yang dia telah diberi dakwah, undangan, kemudian dia tidak menjawabnya, dia tidak menunaikannya, faqad asallaha wa rasulah, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Di riwayat Al-Imam Muslim, idza da'a ahadukum akhahu falyujib. Apabila salah seorang di antara kalian mengundang saudaranya, maka hendaklah tunaikanlah. Maka hendaknya tunaikanlah. Dia menjawabnya. Dan juga di dalam riwayat yang lain atau lafaz yang lain, idza du'iya ahadukum ila walimati ursin falyujib. Apabila kalian diundang, salah seorang kalian diundang kepada acara walimatul urs, acara walimah pernikahan, fal yujib, maka jawablah, maka hadirilah, datangilah. Nah, permasalahan yang kita sebutkan adalah apa hukum ijabatu da'wah. Para ulama berselisih, naam, tentang wajibnya. Maka di dalam lafaz yang kita sebutkan tadi, yang menyebutkan walimatul urs, di antara mereka ahlul ilm ada yang berpendapat bahwa hukum ijabatu da'wah, menjawab dakwah, menjawab seruan, panggilan, undangan, ini adalah hukumnya wajib, terkhusus pada walimatul urs. Terkhusus pada walimatul urs. Nah, adapun selain walimatul urs, hukumnya tidak wajib. Ya. Berdasarkan hadis tadi yang kita sebutkan, idza du'iya ahadukum ila walimati ursin. Apabila salah seorang kalian diundang kepada acara walimatul urs, fal yujib, maka hendaklah dia menjawabnya atau dia datang. Nah. Maka zahir dari hadis ini adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal yujib, dan asal perintah hukumnya hukumnya wajib. Dan Nabi SAW di dalam hadis ini mengkhususkan walimatu urs, bukan walimatu al-aqiqah, bukan apa namanya acara yang lainnya. Misalnya ada tetangga mengadakan acara syukuran, alhamdulillah bisa membangun sebuah rumah selesai pengerjaannya, ya, untuk dalam rangka bersyukur mengundang tetangga-tetangga yang lain makan bersama, mubah, boleh, diperbolehkan secara ini. Lantas untuk datang ke acara tersebut apa hukumnya, wajib atau sunnah? Nah, maka diantara para ulama menyebutkan yang wajib adalah khusus untuk walimatul urs, sebagaimana hadis yang disebutkan ini. Adapun yang selainnya tidak wajib. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kecuali apabila orang tersebut yang mengundangnya secara ta'yin, maksudnya mengundang secara personal, ya, ditujukan undangan tersebut khusus untuk dia. Dia datang misalnya mengajak, ayo datang ke rumah untuk na'am hadir acara syukuran misalnya. Atau lewat undangan, di undangan tersebut tertera namanya, ya. Maka ini undangan yang sifatnya ta'yin, khusus bagi dia, ya, dikhususkan untuk dia, maka wajib untuk dia datang na'am ke acara tersebut. Kecuali ada perkara-perkara yang bisa na'am menghalangi dia untuk datang, tidak boleh untuk datang. Misal di acara tersebut terjadi kemungkaran, na'am, acara tersebut disediakan minum-minuman keras misalnya, ada khomernya, atau ada kemungkaran yang lain, ya, acara walimah, dia diundang secara khusus, tetapi di acara walimah tersebut ada acara kemungkarannya, misalnya dangdutan, ya, atau acara musik. Nah, maka perkara-perkara seperti ini bisa memalingkan dari wajibnya. Tidak boleh dia datang. Tidak boleh dia datang ke acara tersebut karena terdapat kemungkaran di dalamnya. Nah, adapun kalau mau dia datang untuk memberikan nasihat kepada na'am sahibul walimah, kepada yang memiliki acara, memberikan nasihat untuk tidak atau untuk menjauhi perkara-perkara tersebut. Kemudian hak yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza stansahaka fansahhu." Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat. Maka ini adalah bentuk, salah satu bentuk persaudaraan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya, saling memberikan nasihat, nasihat kebaikan. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kaum mukminin, orang-orang yang beriman itu ikhwah, mereka bersaudara. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di antara akhlak para nabi adalah memberikan nasihat kepada umatnya, kepada saudara-saudaranya, kepada kaumnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, na'am, menyebutkan tentang akhlak para nabi, wa anna lakum nasihun amin, di dalam surat Al-A'raf, dan aku sesungguhnya untuk kalian adalah seorang nasih, seorang pemberi nasihat yang amin, yang dapat dipercaya. Nah, juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamatis shalah wa ita'iz zakah wan nushhi likulli muslim. Aku berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat, juga memberikan nasihat kepada seluruh kaum muslimin. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasihah. Agama ini dibangun di atas nasihat. Naam. Para sahabat bertanya, "Liman ya Rasulullah?" Nasihat untuk siapa wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lillah ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, rasulnya, kepada para pemimpin kaum muslimin dan kepada seluruh kaum muslimin. Syekh Al-Basam menyebutkan bentuk nasihat kepada ammatul muslimin, nasihat kepada kaum muslimin, di antaranya adalah irsyaduhum li salihihim fi akhiratihim wa dunyahum, adalah memberikan petunjuk kepada mereka untuk kebaikan mereka, kebaikan akhirah, kebaikan dunia. Wa i'anatuhum 'alaiha, juga membantu mereka. Wa satru 'auratihim, menutup aurat mereka, menjaga aurat mereka. Wa saddu khalatihim, juga menutupi kekurangan-kekurangan mereka. Wa daf'ul madhari 'anhum wa jalbul manafi'i lahum, menolak kemudaratan dari mereka dan memberikan manfaat untuk mereka. Wa amarahum wa amruhum bil ma'ruf wa nahyihim anil munkar birifqin wa ikhlas. Di antara bentuk nasihat kepada kaum muslimin adalah memerintahkan mereka kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar. Birifq, dengan lembut, dengan ikhlas. Wa syafaqatulahum alaihim, dan juga bersifat lemah lembut kepada mereka. Dan yang selainnya dari nasihat-nasihat kepada kaum muslimin. Makna hadis ini, idza stansahaka fansahu, apabila dia meminta nasihat kepadamu maka berilah nasihat. Kata Asy-Syarih Al-Basam rahimahullah, annahu idza talaba minka an-nasiha fayajib 'alaika an tansaha lahu. Apabila dia meminta dari engkau suatu nasihat, maka wajib. Naam. Wajib atasmu untuk memberikan nasihat kepadanya. Nah, nasihat, perkataan yang baik. Ama biduni talab fala yajib. Adapun apabila mereka jika tidak meminta, mereka tidak meminta, maka hukumnya tidak wajib. Naam. Perkara yang keempat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu idza atasa fahamidallah fashammithu. Apabila dia bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fashammithu, dengan shin, di riwayat lain dengan sin, fashammithu. Nah, yaitu at-tashmid, mendoakan kepadanya rahmat. Naam. Yarhamukallah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Naam. Apabila salah seorang dari kalian bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. Waliyakul lahu akhuhu, dan hendaklah saudaranya mengatakan kepadanya yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Waliyakul yahdikumullah wa yuslih balakum, dan hendaklah dia juga menjawab doa saudaranya tadi, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki keadaanmu, memperbaiki jiwamu. Naam. Hukum tashmitul atis, mendoakan orang yang bersin, berkata An-Nawawi rahimahullahu ta'ala innahu muttafaqun ala istihbabih. Hukumnya adalah muttafaq, para ulama sepakat bahwa hukumnya ini adalah mustahab. Naam. Yaitu apabila orang tersebut mengucapkan alhamdulillah sebagaimana zahir hadis, tetapi apabila orang tersebut tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak disunahkan untuk mendoakan yarhamukallah. Dia bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak disunahkan untuk menjawab dengan yarhamukallah. Tetapi boleh untuk diingatkan. Qul alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. Naam. Qala fil iqna, di dalam al-iqna al-Hajawi berkata, wa idza atasa, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila bersin, khammara wajhahu. Nah, beliau menutup wajahnya. Ini diantara adab bersin yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau bersin, beliau menutup wajahnya. Wa ghadda sautahu, dan beliau merendahkan atau menahan suaranya. Ya, ini diantara adab bersin ya. Ketika bersin bukan dilepas. Nah, tapi ditahan suaranya. Ghadda sautahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan suaranya. Wala yaltafit yaminan wala shimalan, dan beliau tidak menoleh ke kanan atau ke kiri. Apabila di kanan atau di kirinya ada orang misalnya ya. Naam. Tidak mengarahkan bersihnya ke kanan atau ke kiri. Tetapi kalau memang naam di samping kita tidak ada orang, nah maka itu lebih baik ya, daripada bersin ke arah depan misalnya ada orang atau ke arah kanan ada orang. Nah, maka dia mengarahkan bersinnya ke arah kiri yang tidak ada orangnya. Wa hamidallaha jahran. Nah, ini juga di antara adab Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersin, beliau mengucapkan alhamdulillah jahran dengan ucapan yang jelas yang didengar, bihaitsu yasma'u jalisahu, yaitu ketika na'am orang yang duduk di sampingnya atau orang yang berada di sampingnya mendengar ucapan alhamdulillah tersebut. Ya, jadi ketika mengucapkan alhamdulillah, ucapkan dengan jelas alhamdulillah. Nah. Ini di antara adab bersin yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian permasalahannya, bolehkah ketika bersin mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal? Ya, ada tambahannya. Ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal. Nah, memang terdapat di sana ada beberapa riwayat yang menunjukkan tambahan ini, alhamdulillah ala kulli hal, dan berselisih para ulama tentang tahsin atau kedudukan hadis tersebut. Di antara mereka ada yang menghasankannya dan membolehkan. Naam, ketika bersin mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Naam. Tetapi wallahu ta'ala alam, di antara hadis-hadis yang banyak yang menyebutkan bahwa dicukupkan kepada lafaz alhamdulillah saja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sebagaimana juga perkara yang sebelum yang kita sebutkan tentang lafaz salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menambahkan lafaz lanjutnya. Iya, wa maghfiratuh. Iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuh. Nah, tambahan wa maghfiratuh ini ada. Naam. Didapati di dalam beberapa riwayat, tetapi riwayat tersebut adalah riwayat-riwayat yang lemah. Riwayat-riwayat yang lemah yang tidak bisa dijadikan hujjah. Naam. Dan riwayat tersebut menyelisihi sekian banyak hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Naam. Hadis-hadis yang sahih tidak menyebutkan ada tambahan ini. Wa maghfiratuh. Maka yang aula dan yang afdol, yang lebih utama adalah mencukupkan tanpa tambahan wa maghfiratuh. Kemudian perkara yang keenam atau yang kelima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridha fa'udhu." Apabila dia sakit, maka jenguklah. Naam. Iyadatul marid, ini adalah perkara yang mustahab, yang disunahkan, yang disukai. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih dari sahabat Thauban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'ada maridan lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'. Orang yang mengunjungi atau menjenguk orang yang sakit seakan-akan dia di dalam atau berada di khurfatul jannah. Naam, sampai dia kembali. Para sahabat bertanya, Wa ma khurfatul jannah? Apa itu khurfatul jannah? Taman-taman surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janaha, yaitu taman-taman yang penuh dengan buah-buahan yang mudah untuk dipetik. Nah, maksud dari hadis ini adalah ketika seseorang menjenguk saudaranya yang sedang sakit, berada di sisinya, dia mendoakannya. Naam. Maka seakan-akan dia berada di khurfatul jannah, taman-taman surga. Dia memetik buah-buahan surga tersebut. Naam. Dia mendapatkan balasan-balasan pahala-pahala yang besar sampai dia kembali dari tempat tersebut. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan menjenguk orang yang sakit. Nah, bagaimana doanya ketika menjenguk orang yang sakit? Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anhu, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk salah seorang sahabatnya yang sedang sakit. Naam, atau sebagian keluarganya yang sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dengan tangan kanannya sambil berdoa. Allahumma rabban nas adhibil ba's ashfi ishfi anta syafi la syafi illa ant shifaan la yughadir saqaman. Di antara doa yang diucapkan Nabi ketika menjenguk orang yang sakit, beliau berdoa, Allahumma rabban nas, ya Allah, Rabbnya manusia, adhib al-ba'asa, jauhkanlah atau hilangkanlah na'am al-ba'asa, kesusahan ini, penyakit ini. Ishfi anta syafi, sembuhkanlah, sesungguhnya engkau adalah asyafi, zat yang maha penyembuh. La syafiya illa ant, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali engkau. Naam. Syifaan la yughadir saqaman, yaitu penyembuhan, syifa yang tidak meninggalkan bekas. Ini di antara doa ketika menjenguk atau mengunjungi orang yang sedang sakit. Berkata Al-Basam rahimahullahu taala di dalam menjelaskan hadis ini, qala wa mafhumul hadis, yang dipahami dari hadis ini, anna haqqal iyadah lil muslim, iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit ini adalah untuk muslim saja. Ya, sebagaimana lafadz hadis haqqul muslim alal muslim, hak seorang muslim untuk muslim yang lainnya. Nah, bagaimana hukumnya menjenguk orang yang sakit tetapi dia bukan muslim, orang yang kafir? Maka Al-Basam rahimahullah mengatakan, qala walakinnahu alaihi salatu wassalam ada yahudiyan kama fil Bukhari. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk seorang anak Yahudi yang sakit sebagaimana hadis di dalam riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bolehnya menjenguk orang yang sakit selain muslim, Yahudi, apabila di sana ada tujuan untuk ta'lif al-qulub, untuk melunakkan hatinya agar dia mau masuk ke dalam Islam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk salah seorang anak Yahudi yang sedang sakit. Anak Yahudi ini memiliki kebiasaan melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan air kepada Nabi atau menyediakan sendal bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika anak tersebut sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Di mana dia?" Ketika dikhabarkan bahwa dia sedang sakit, beliau datang ke rumahnya. Mendapati anak tersebut sedang terbaring sakit dan di sisinya ada bapaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada anak tersebut, "Aslim. Masuk Islamlah engkau." Ya. Anak tersebut melirik kepada bapaknya, melihat kepada bapaknya. Kemudian bapaknya, anak tersebut, mengucapkan kepada anak tersebut, "Na'am, ati Abul Qasim." Turuti atau taati Abul Qasim, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam. Ketika keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam dari rumah anak tersebut, beliau mengucapkan, "Alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar." Naam. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan anak tersebut dari siksa api neraka. Artinya bahwa anak tersebut masuk Islam. Dari hadis ini bisa kita ambil faedah, diperbolehkan menjenguk orang yang sakit dan dia bukan muslim apabila na'am diharapkan dengan apa yang kita lakukan tersebut bisa melunakkan hatinya sehingga dia masuk ke dalam Islam. Kemudian yang keenam, perkara yang keenam di dalam hadis ini yang disebutkan, qala idza mata fattabi'hu, apabila dia meninggal maka ikutilah jenazahnya. Nah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghasung umatnya untuk senantiasa mengikuti penyelenggaraan jenazah, salat sampai mengantarkan jenazah ke dalam kuburan. Nah, maka barang siapa yang melakukan hal tersebut, dia akan mendapat pahala qiratan, dua qirat. Nah, ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa mal qiratan?" Apa itu dua qirat wahai Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mislu al-jabalain al-azimain." Dua qirat itu adalah pahala yang semisal dengan dua gunung yang besar, yang menunjukkan keutamaan mengikuti jenazah muslim. Kemudian hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Jami', qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazaru ni'matallahi alaikum." Muttafaqun alaihi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada orang-orang yang di bawah keadaannya dari kalian. Dan jangan kalian melihat kepada orang-orang yang di atas kalian, yang demikian lebih layak dan lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah terhadap kalian." Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Al-Syekh Al-Uzaimin rahimahullah mengatakan, "Hadzal hadis qa'idatun fi nadhar ila ni'amillahi subhanahu wa ta'ala." Hadis ini, hadis yang mulia ini adalah kaidah, suatu na'am tuntunan kepada kaum muslimin untuk melihat, memperhatikan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala atas dia. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kenikmatan kepadanya? Na'am. Maka inilah kaidahnya. Beginilah caranya, kata beliau. "Unduru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah orang yang lebih di bawah dari kalian dalam perkara dunia. Na'am. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan qadar rizki bagi kita, agar kita tidak meremehkan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala rizkikan kepada kita, lihat orang-orang yang di bawah kita. Kata Syekh Al-Basam rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan, "Fa'innal abda mahma iftaqar fasayajid man huwa afqar minhu." Apabila seorang hamba, bagaimanapun keadaan dia, bagaimanapun fakirnya dia, miskinnya dia, susahnya dia, apabila dia mau mengamalkan hadis ini, mau mengamalkan kaidah ini, melihat kepada orang yang di bawah dari dia, niscaya dia akan melihat di sana ada orang-orang yang lebih rendah keadaannya, lebih di bawah, lebih susah keadaannya daripada dia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala tanduru ila man huwa fawqakum." Dan jangan melihat orang yang lebih di atas ya, daripada kalian. Gak ada habisnya. Melihat orang-orang yang lebih dari kita. Ya. Ketika kita mendapatkan rezeki, kita melihat ada orang yang lebih dari kita. Gak akan selesai. Kapan kita mau bersyukur dengan rezeki yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita? Bahkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan di dalam Al-Qur'an sifat manusia terhadap nikmat Allah itu senantiasa lupa. Ya. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an mengingatkan manusia yang senantiasa lupa dengan nikmat Allah. Naam. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi madza akraman wa idza mabtalahu fa qadara alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi ahanan. Ini sifat manusia. Adapun insan, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila diberi ujian, cobaan dari Rabb-nya, Allah muliakan dia, Allah lapangkan nikmatnya, rizkinya. Apa yang dia katakan? Manusia tersebut akan mengatakan Rabbi akraman. Rabbku telah memuliakan aku. Ya, Rabbku telah memberikan kenikmatan kepadaku. Akan tetapi wa idza mabtalahu wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Akan tetapi apabila Rabb-nya menguji dia, membatasi rizkinya, memberikan ujian, cobaan, kesusahan, kesempitan kepada dia, lupa. Fayaqulu rabbi ahanan. Dia mengatakan, Rabbku telah menghinakan aku. Naam. Ini sifat manusia. Ketika diberikan kenikmatan, naam. Akan tetapi ketika Allah balikan, Allah sempitkan rizkinya, Allah batasi rizkinya, Allah berikan sakit kepada dia, naam, Allah berikan kesulitan kepada dia, lupa. Rabbi ahanan. Sungguh Rabbku telah menghinakan aku. Naam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini memberikan nasihat agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Ya, lihat orang yang di bawah kalian. Naam. Nikmat iman. Ketika seseorang muslim telah diberikan hidayah ke atas keislaman, keimanan, apabila dia melihat orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, dia akan bersyukur, alhamdulillah, naam, Allah memberikan hidayah kepada saya, kepada keluarga saya atas Islam, naam, tidak terjatuh kepada kekufuran, kesyirikan, alhamdulillah. Apabila Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya untuk mengenal as-sunnah, naam, akidah yang benar, dia melihat kepada saudara-saudaranya yang lain, ya, kepada orang-orang terdekatnya, mungkin masih ada sebagian dari mereka belum mengenal sunnah, ya, belum mengenal sunnah, masih jauh dari sunnah, masih mengamalkan kebid'ahan. Lihat orang-orang yang di bawah dia, dia akan mengucapkan alhamdulillah, Allah sudah mengenalkan sunnah kepada kita. Iya kan? Masih banyak orang-orang, bahkan orang-orang terdekat kita, saudara-saudara kita, masih belum mengenal sunnah. Maka ini kenikmatan yang besar. Rufai ibn Mihran, beliau mengatakan, la adri ayu ni'matain alayya afdal, ni'matun an hadani Allahu ilal Islam aw hadani ila sunnah aw kama qala rahimahullahu taala. Aku tidak mengerti, tidak tahu ada dua nikmat yang besar yang telah Allah berikan kepadaku. Allah memberikan hidayahku kepada Islam atau Allah memberikan hidayahku untuk mengenal sunnah. Ya, ini di antara dua nikmat yang besar. Apabila misalnya lagi dia mendapatkan na'am rizki yang sudah Allah tetapkan kepada dia. Ya. Dia lihat kepada saudara-saudaranya yang masih di bawah, masih banyak saudara-saudara yang na'am mengalami kesusahan. Dengan demikian dia tidak akan meremehkan nikmat Allah kepadanya. Maka ini adalah hadis yang mulia yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin sampai di sini kita cukupkan apa yang kita baca dari kitab ini. Wallahu taala alamu bissawab.